إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya berupa Al-Kitab wal-Hikmah. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab wal-Hikmah. Dan keduanya, Al-Kitab wal-Hikmah merupakan anugerah yang besar sehingga seorang untuk bisa mendapatkan nikmat yang besar tentunya dibutuhkan kesungguh-sungguhan sebagaimana orang-orang yang mencari dunia mereka pun bersungguh-sungguh meluangkan waktunya menyisakan dari hartanya untuk modal mengumpulkan hartanya semua itu adalah tentunya dengan usaha yang sungguh-sungguh maka tentunya di dalam mencari ilmu agama karena ini nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia maka tentunya dibutuhkan kesungguh-sungguhan perhatian yang serius sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-19 walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdiyannahum subulana pasti kami akan bimbing mereka di atas jalan kami disebutkan oleh Fudail bin Iyadh rahimahullah tentang makna ayat ini walladzina jahadu fina ay walladzina jahadu fi talabil ilmi dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, maksudnya fi talabil ilm, bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu agama, lanahdiyanahum subulana, ay lanahdiyanahum subulal amal bihi, pasti kami akan bimbing mereka. Naam, subulal amal, jalan-jalan beramal dengan ilmu tersebut. Demikian kata Fudail bin Iyad. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka pasti kami akan bimbing mereka untuk bisa beramal dengannya. Sesungguhnya kesungguhan dalam menuntut ilmu akan mempengaruhi kenikmatan seorang di dalam mendapatkannya. Semakin besar jerih payahnya, semakin besar terasa nikmatnya. Bagi mereka yang mengetahui besarnya nikmat ilmu, sebagaimana orang yang bersungguh-sungguh mengais rezeki dunia, mereka pun bersungguh-sungguh meluangkan waktunya, mengambil sebagian waktu di saat mereka seharusnya istirahat, di saat sedang tidur terlelap, maka dia harus berani bangun, mengalahkan kenikmatan tidurnya untuk meraih kenikmatan harta dunianya. Maka seiring dengan kesungguhannya dia, seiring pula dengan besarnya rasa cinta dia terhadap nikmat dunia, akan terasa ringan apa yang seharusnya dia rasakan berat. Iya, adalah para pendahulu kita, para salaf kita rahimahumullahu jami'an, adalah manusia-manusia yang mereka bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dikisahkan oleh Imam Ikrimah rahimahullah, beliau mengisahkan qala Ibnu Abbas, dikisahkan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya lamma qubida bi Rasulillah, setelah wafatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ana syabun, dan saat itu saya masih muda, saya waktu itu masih muda, qultu li syabin min al ansar, aku katakan anak muda dari pemuda-pemuda Ansar, maka kami katakan kepada anak-anak muda dari Ansar, halumma halumma, kemari. Falanas ala ashab Rasul, kita bertanya, belajar kepada murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'allam minhum fa innahul yaum katsir, kita belajar dari para sahabat, kita anak-anak muda, ayo bangkit belajar, bertanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat masih banyak. Naam. Maka barakallahu fikum, faqala li ya'jaban laka ya Ibnu Abbas, berkata salah seorang, sungguh menakjubkan wahai Ibnu Abbas, ataran nas yahtajuna ilaik wa fin nasi min ashabi Rasulillah manhum man fihim, maka sungguh menakjubkan wahai Ibnu Abbas, bukankah engkau lihat manusia yahtajuna ilaik wa fin nas, dan di tengah manusia masih banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas pun kemudian belajar duduk di hadapan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu saat dia duduk menunggu salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pintu rumahnya. Wa atasawwadu ridai, katanya. Saya bentangkan selendangku ala babihi, di hadapan pintu rumahnya. Angin pun bertiup, debu pun berterbangan mengenai wajah beliau. Iya. Maka kemudian sahabat keluar dan mendapati Ibnu Abbas di hadapan pintu rumah beliau. Maka dia katakan, Ibnu Ammi Rasulillah, anda adalah putra paman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Majabik, untuk apa engkau datang ke rumahku? Halar salta ilayya fa'atik, kenapa engkau tidak utus seorang? Sampaikan, saya akan datang kepadamu. Kamu utus seorang agar saya datang ke rumahmu, saya akan datang. Karena anda adalah putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhannas, Ibnu Abbas mengatakan, wa ana ahaqqu an atik, saya lebih berhak untuk datang ke rumahmu. Iya, perhatikan, nasab yang mulia akan semakin mulia manakala mau menghinakan dirinya, mau mencurahkan waktunya di hadapan ilmu. Itulah Ibnu Abbas. Nasabnya adalah nasab orang mulia, dan kesungguhannya menjadikan sebab dia semakin tinggi kedudukannya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, balaghani haditsa anka annaka tuhaddisuhu an Rasulillah, telah sampai kepadaku suatu hadis dari anda yang anda telah sampaikan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtu an asma'ah minka, aku suka untuk mendengar hadis tersebut langsung dari anda. Demikianlah ayuhannas, anak muda yang cerdas, waktu mudanya disibukkan dengan datang di majlis ilmu, waktu mudanya digunakan mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas. Maka anak muda dari kalangan Ansar barakallahu fikum, ketika melihat Ibnu Abbas semakin dewasa, semakin besar ilmunya, dan semakin dibutuhkan oleh umat manusia, maka berkumpullah. Setelah itu manusia di sekeliling Ibnu Abbas bertanya tentang ilmu. Maka anak muda itu mengatakan, kana aqalu minni, sungguh anak muda ini dulu lebih berakal, lebih cerdas daripada saya. Lihatlah ayuhannas, bagaimana kesungguhan para salaf, kesabaran mereka dalam meraih ilmu, rela menghinakan dirinya, bersipuh di lantai, bahkan di pasir, menunggu kehadiran orang yang menyampaikan ilmu. Maka oleh karena itu, naam, orang yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh memuliakan ilmu ini. Ayuhannas, maka kesungguhan dan menghilangkan sifat malas di dalam talabul ilm adalah perkara yang perlu diperhatikan bagi mereka para penuntut ilmu. Taib, agar selalu bersungguh-sungguh di dalam memahami agamanya. Taib, kita melanjutkan pembahasan yang tersisa dari mukaddimah kitab Qawaidul Arba'. Taib, seingat saya pembahasan kita waktu itu baru sampai pada mukaddimah. Nah, baru sampai pada mukaddimah kitab Qawaid Al-Arba'. Maka untuk menyempurnakan, mengulas pembahasan ini, barakallahu fikum, kita ulang kembali. As'alullaha Rabba al-arsil azim. Kita ulang dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha al-karim. Aku memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia. Rabba al-arsil azim. Rabb, penguasa, pencipta, pemelihara al-ars yang agung. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala melindungi Anda di dunia dan akhirat. Ini doa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Insyaallah sampai kalimat ini waktu itu. Pada kalimat doa yang kedua. Wa ayyaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan Anda mubarakan, orang yang diberkahi aynama kunta. Semoga Anda, didoakan oleh Syekh, termasuk orang yang diberkahi dimanapun Anda berada. Maksudnya apa? Maksudnya, idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta, kalau Anda dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang diberkahi dimana saja berada. Fahada huwa ghayah al-matalib. Orang yang diberkahi, inilah puncak ketinggian dari cita-cita setiap orang. Tentu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud diberkahi dari sisi mana? Ayyaja'alaka, yang dimaksud Allah jadikan bil barakah bi umrik. Apa itu makna barokah? Barokah disebutkanlah Syekh Al-Utsaimin adalah kasratul khair wasubutih. Barokah artinya secara makna ialah kasratul khair wasubutih. Barokah itu maknanya banyaknya kebaikan. Kasratul khair, banyaknya kebaikan. Kebaikan yang banyak, wasubutih, dan tetapnya kebaikan itu. Kebaikan itu diambil orang banyak, tetapi kebaikan tersebut utuh. Bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, tapi dia tetap utuh, tidak berkurang, malah bertambah. Itu adalah barokah. Barokah secara bahasa diambil dari kalimat birkah. Apa itu birkah? Majma' al-ma', tempat berkumpulnya air. Orang kalau mandi dia menampung penampung air yang disebut dengan dirkah. Dia mandi, dia membasuh tubuhnya dengan air tersebut untuk makan, mengambil air tersebut untuk minum, mencuci. Barang tersebut terus utuh di situ. Maka dikatakan birkah subuti, tetapnya sesuatu yang diambil manfaatnya. Ini makna barokah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan saya mendoakan kepada kita agar kita diberi barokah dimanapun kita berada. Ya, sebagaimana Nabi Isa, wa yaj'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah jadikan saya, kata Isa, mubarakan aynama kuntu. Orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Itulah keberkahan. Barakallahu fikum. Keberkahan bisa pada yang pertama, fi umrik. Kata Syekh Saleh Fauzan, keberkahan yang pertama didoakan oleh Syekh adalah pada umur. Ya. Wa yaj'alaka fi umrik. Diberi berkah pada umurmu. Umur yang barokah adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Umurnya pendek, tapi ilmunya sangat luas. Warisan kitab yang dia tulis dari ilmu sangat banyak. Kalau seandainya antara tulisan dengan umur untuk mencatat, tak sebanding. Umur yang pendek, tapi kitab ilmu yang dia berikan sangat banyak. Umur yang barokah. Umur yang barokah adalah umur yang digunakan untuk ketaatan. Wa yaj'alaka, yang kedua, wa yaj'ala al-barakah fi rizqika. Diberikan barokah pada rezekimu. Ya. Dan yang ketiga, wa yaj'ala barakah fi ilmik. Didoakan oleh Syekh agar diberikan barokah pada ilmumu. Ilmu, ilmu yang barokah. Juga apa? Yang keempat, wa ayyaj'alal barakah fi amalik. Didoakan oleh Syekh diberikan barokah pada amalanmu. Ya. Juga baik, yang kelima, wa yaj'alal barakah fi dzurriyyatik. Diberikan barokah pada anak keturunan. Adalah Anas ibni Malik menceritakan tentang Abu Talha. Anas ibni Malik menceritakan tentang Abu Talha. Di saat Abu Talha, dia memiliki anak laki-laki sedang sakit. Maka beliau pun pergi meninggalkan istri Ummu Sulaim. Maka kemudian barakallahu fikum, tak kala pulang anak sudah dikubur. Sang istri tidak langsung menceritakan tentang meninggalnya sang anak. Baru setelah dia berdandan dengan dandanan yang menjadikan Abu Talha tertarik, dia hidangkan makan malam. Maka akhirnya setelah terjadi antara suami istri, barakallahu fikum, baru diceritakan. Seorang istri menceritakan musibah yang berat kepada suaminya, meninggal sang anak. Maka pagi harinya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang menimpa keluarga ini. Beliau cuma bertanya, a'arastukuma, apakah tadi malam kalian berdua bermalam pengantin? Maka dijawab, na'am, iya. Didoakanlah beliau. Barakallah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi lahuma. Semoga Allah memberkahi. Nah, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berilah barokah pada dua orang ini di malam pengantennya. Iya. Maka Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawalada, dilahirkanlah darinya seorang hulam anak. Begitu anaknya lahir, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Nabi mengunyah kurma. Setelah dikunyah, sudah halus, diambil. Di jari telunjuknya dimasukkan kurma yang sudah bercampur dengan air ludah beliau, diambil, dimasukkan ke langit-langit anak ini. Maka didoakan oleh beliau barokah dan lahir anak. Iya. Anak yang diberi oleh Allah barokah. Begitu ditahnik, Nabi pun memberi nama Abdullah. Diberi nama, nama yang paling baik. Nama yang sangat dicintai oleh Allah, Abdullah Abdurrahman. Dipilih nama yang terbaik oleh beliau. Semoga dengan nama yang baik menjadi barokah bagi sang anak. Kadangkala di zaman sekarang, orang tua memberi nama dengan harapan-harapan, sehingga diberi nama seorang artis. Ya, harapannya cantik seperti artis yang dilihat. Barakallahu fikum. Kenapa tidak diberi nama yang lebih baik? Nama-nama wanita salihah itu lebih bagus. Taib, lanjut kisah. Lahirlah anak dan diberi nama Abdullah. Dikisahkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, bahwasanya Ibnu Uyainah menceritakan, perawi hadis, Ibnu Uyainah menceritakan, barakallahu fikum, na'am, fara'aitu tis'ata awladi kullihim qad qara'u al-Qur'an. Ternyata Abdullah, sungguh aku melihat, berkata seorang Ansor, aku melihat 9 anak. Tis'ata awlad, 9 anak. Semuanya itu orang-orang yang membaca Quran. Maksudnya apa? Min awladi Abdullah. Min awladi Abdul Maulud. Dari putra anak yang dilahirkan tadi. Insyaallah. 9 anak dari apa tadi? Awladi Abdul Maulud, hamba yang dilahirkan tadi. Sungguh barokah. Rasulullah SAW mendoakan barokah kepada sahabat Abu Thalhah dan istrinya. Mendoakan dan melakukan perkara yang membawa barokah, mentahnik. Bercampurnya air ludah beliau adalah barokah bagi anak tersebut. Sehingga ada sebagian ulama, tahnik itu adalah dilakukan oleh beliau secara khusus. Sebagian ulama mustahab bagi yang lain. Ayuhannas, itu adalah barokah pada anak. Anak yang didoakan barokah, orang tua yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir anak-anak yang penghafal Quran. Barokah bisa pada umur tadi, bisa pada harta tadi, bisa pada keturunan. Anas kembali menceritakan bahwasanya ibunya Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Maka Anas dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." "Wahai Rasulullah, ini Anas, pelayan kecilmu." "Ud'ullaha lahu." "Berdoalah Anda kepada Allah untuknya." Lihat, barokah itu milik Allah. Makanya ibunya Anas mohon kepada Nabi, berdoa kepada Allah agar Anas diberikan apa? Barokah. Maka fada'ali, kata Anas, fada'ali, Nabi pun berdoa untuk dia dengan doa-doa. Fada'ali likulli khairin, Nabi berdoa untukku dengan segala kebaikan. Dan kana fi akhiri du'aihi, adalah doa-doa yang akhir yang beliau panjatkan untukku. Apa itu? Allahumma aksir malahu. Ya Allah, perbanyak apa? Hartanya. Perbanyak hartanya. Maksudnya didoakan mudah-mudahan anak ini nanti, si Anas, jadi orang yang banyak apanya? Harta. Wa waladihi, perbanyak juga apanya? Anak keturunannya. Lalu Nabi menyematkan barokah, wa barik lahu, beri barokah padanya. Maksudnya apa? Harta dan anak yang diberkahi. Gitu. Di dalam riwayat Muslim, itu tadi riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu, ditambah panjangkan apanya? Umurnya. Perbanyak hartanya, perbanyak apanya? Anaknya, dipanjangkan apa? Umurnya. Insyaallah. Banyak orang hartanya banyak tapi umurnya apa? Pendek. Belum sempat menikmati rumahnya sudah apa? Rampung umurnya. Hartanya banyak, umurnya pendek. Tidak sempat menikmati kesolehan putra-putrinya. Tidak sempat melihat cucu-cucunya. Umurnya pendek. Dan yang ketiga, dan lihat Muslim, waghfir lahu, ampuni dia. Dalam lafaz yang lain, wa barik lahu fi ma a'taitah, berilah barokah pada seluruh yang engkau berikan ya Allah. Harta, anak, umur, apalagi semua yang diberikan diberkahi. Masya Allah. Begitu Anas bin Malik, sahabat. Maka Anas bercerita sampai beliau umurnya panjang. Beliau umurnya panjang sampai merasa malu karena sudah saking apanya? Panjangnya umur. Tapi umur beliau bermanfaat menjadi rujukan para tabi'in. Ketika muncul Hajjaj bin Yusuf, datang kepada Anas. Syakawna ila Anas, kami mengaduh terhadap Anas bin Malik, kepada Anas ini, terkait dengan kedolimannya Hajjaj bin Yusuf. Apa nasihat Anas? Isbiru, bersabar kalian. Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ku mendengar Nabi mengatakan bersabar, Hakata sami'tu min nabiyikum. Ini yang saya dengar dengan telinga saya dari Nabi kalian. Sabar. Tayati zamanun illa walladhi ba'dahu syarun minhu. Zaman sesudah nanti lebih jelek. Anas ibn Malik. Dikisahkan oleh putri tertuanya. Namanya Aminah. Dalam riwayat lafaz Imam Ahmad. Disebutkan oleh putri yang tertua. Namanya Aminah. Annahu dufina min sulbihi. Beliau dikubur oleh putra-putri dari anak aslinya dia. Pada masa Hajjat bin Yusuf. Kurang lebih 120 sekian orang. Berapa? Nifan ada isrina mi'ah. 120 sekian anak. Ini kita tidak membayangkan. 120 anak. Seperti apa banyaknya? Ya, itulah barokah. Anaknya tentu anak-anak yang diberkahi sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayuhan nas, asy-syekh, para ulama membolehkan mendoakan orang lain dengan diberikan banyaknya anak, banyaknya harta. Namun para ulama barakallahu fikum mengingatkan agar diberikan barokah. Karena harta kalau tidak barokah menjadi harta yang menjadi musibah. Anak kalau tidak barokah akan menjadi anak yang mendatangkan musibah. Umur yang panjang kalau tidak barokah mendatangkan petaka. Ayuhan nas. Terusnya. Setelah itu, ainama kunta tusahib gal barokah. Aynama tawajjahta wa hadha khairun azim wa fadlun minallah subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang kedua. Yang berikutnya, qala wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah jadikan anda termasuk orang yang apabila utia diberi bersyukur. Semoga Allah jadikan anda. Syekh mendoakan kita. Semoga Allah menjadikan anda orang yang apabila diberi itu apa? Bersyukur. Kalau diberi bersyukur. Khilafal ladzi idza utiya kafar. Tidak seperti orang yang kalau diberi malah kufur. Kufur nikmah. Wa bataraha, dan dia gunakan untuk kesombongan kepada Allah. Fa inna katsiran minan nas. Karena ayuhan nas, kebanyakan orang. Idza utu nikmah kafaruha wa angaruha. Kebanyakan orang kalau diberi nikmat oleh Allah yang pertama biasanya apa? Kafaruha, mengingkari. Saya usahanya maju kayak gini berkat ijazah sarjana apa? Ekonomi saya. Berkat modal orang tua saya. Allahnya kemana? Seolah-olah keberhasilannya berkat kepandaiannya. Tidaklah Qurun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya raya seperti ini tidak lain karena sebab ilmu yang diberikan kepada saya. Masya Allah. Ilmu sendiri pemberian Allah. Kamu bisa mengumpulkan harta itu sendiri juga pemberian dari Allah. Mau dari sisi mana kita menyombongkan diri? Kehebatan ilmunya? Modalnya? Tidak juga. Yang pertama, kufur. tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ankaruha, kebanyakan orang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasarafuha fi ghairi ta'atillah. Ini kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat bukan di atas ketaatan kepada Allah. Nah, tiga sebab ini, tiga perilaku ini, kufur nikmat, ingkar nikmat, menggunakan nikmat di atas maksiat kepada Allah, fasarat sababan li syaqawatihim, itu sebagai sebab kesengsaraan mereka. Ya, jadi orang sengsara kadang dibikin oleh perbuatannya sendiri. Orang semakin angan-angannya tinggi terhadap nikmat dunia, semakin tinggi pula tersiksanya dia terhadap nikmat dunia itu. Semakin tinggi dia menghamba kepada dunia, dia harus siap menjadi budaknya dunia. Semakin ingin meraih yang tinggi, semakin tinggi pula dia menghamba, menjadikan budak terhadap dunia. Lihatlah budak-budak dunia, rela dihinakan oleh apa? Dunianya. Kamu mau kerja di tempat saya? Mau. Satu bulan 10 juta. Jadi sekretaris pribadi saya. Ya, sekretaris apa? Pribadi. Bayarannya 10 juta. Tapi tidak boleh pakai hijab. Ya, masih lepas. Pakaiannya seperti ini modelnya. Ditunjukkan. Pakaiannya harus terbuka. Ya. Ala kadarnya. Bukan karena tidak ada bahan. Ya. Siap mempertaruhkan agamanya demi meraih 10 juta. Semakin besar kita menghamba kepada dunia, bersiap-siaplah kita menjadi budaknya dunia. Siang bisa dijadikan malam karena sebab dunia nyetir kita. Ya. Bahkan yang lebih ngeri, teman bisa jadi musuh gara-gara apa? Dunia kita. Barakallahu fikum. Musuh bisa jadi teman setia karena dunia kita. Inilah dunia. Maka Syekh mendoakan, semoga Anda dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diberi bersyukur. Ya. Kenapa perlu bersyukur? Amma syukru wa amma man yashkuru fa innallaha yazidu. Sebab orang yang bersyukur akan ditambah pemberiannya. Orang yang bersyukur itu akan diapakan? Ditambah. Gaji pertama 500 ribu. Sampai 10 tahun 500 ribu terus. Dia syukuri. Tapi masya Allah, yang 500 ribu itu hidupnya bisa sama dengan orang yang gajinya 5 juta. Kok bisa sama? Iya. Karena dia pandai bersyukur. Dia bisa menjadi orang yang paling kaya. Yang namanya kaya itu, kata Nabi, bukan banyaknya harta. Tapi kaya itu di mana? Walakinnal ghina hinan nafs. Hatinya itu merasa cukup, alhamdulillah. Dengan uang segini saya sudah mencukupi anak-anak saya, apa yang saya butuhkan. Sama seperti dia yang gajinya 5 juta per bulan. Sama. Masya Allah. Sungguh syukur itu menambahkan dia semakin baik. Allah berfirman, Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala telah mengumumkan, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika telah mengumumkan Rabb kalian, apa itu? La in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukuri nikmatku pasti aku tambah, ya. Kalau disyukuri ditambah. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirin. Allah azza wa jalla akan menambah. Menambah pemberian bagi orang yang bersyukur, ya. Allah Ta'ala akan menambah pemberian orang yang bersyukur. Dengan apa Allah akan menambah? Min fadlihi, ditambah keutamaannya. Orang tersebut semakin mendapat keutamaan. Iya. Keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, entah pahalanya, amal solehnya. Yang kedua, wa ihsanihi, Allah tambahkan kebaikan-kebaikannya. Iya. Semakin bersyukur, semakin ditambah kebaikannya. Iya. Jangan kemudian membayangkan orang itu ketika bersyukur, barakallahu fikum, menjadi sebab berkurangnya harta. Mana qasat al-malu min sadaqah. Harta tidak akan berkurang lantaran disodakohkan. Punya uang 1.000 rupiah. Ya, atau mungkin 10.000 rupiah. Ya. Dia mampir ke warung. Ya. Satu menu plus apa namanya? Ada ayamnya, ada teh, apa namanya? Manisnya 1.000, perbungkusnya berapa? 9.500 rupiah. Dia keluarkan uang 10.000, kembali berapa? Kembali 500 rupiah. 500 rupiah dia pasukan kemana? Ke kotak infak. Iya. 9.500 dia ambil satu bungkus, satu paket. Ya, satu paket ada apa namanya? Lauknya dan nasinya, ada plus apa namanya? Teh manisnya. Yang 9.500 itu jadi masuk perut dan jadi kotor. Hilang. Yang 500 yang Anda sedekahkan, yang 500 yang Anda berikan kepada anak yatim, itu hakikat harta Anda yang akan membela antum. Sungguh orang itu semakin sering bersyukur kepada Allah akan semakin ditambah nikmatnya, tidak berkurang. Kelihatannya berkurang angkanya, tapi bertambah. Wa idza aradta al-mazid, oleh karena itulah kalau Anda ingin menjadi orang yang ditambah minan ni'am, dari nikmat-nikmatnya, fashkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa idza aradta zawalan ni'am faghfurha. Kalau Anda ingin nikmat itu hilang, kufurilah. Kalau Anda ingin nikmat Anda hilang, kufurilah. Syukur termasuk sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah Ta'ala Maha Pembalas. Allah bersyukur atas seorang wanita pelacur yang dia sedang berjalan, melihat ada seekor anjing Anjing ini hampir-hampir mati. Lidahnya sudah keluar menjilati apa? Debu-debu. Saking hausnya. Yang namanya anjing kenyang ataupun lapar selalu apa? Mengeluarkan lidahnya ya. Kan begitu anjing. Tapi anjing ini mengeluarkan lidahnya sampai menjilati pasir. Saking hausnya, tidak ada air. Adalah wanita pelacur ini, barakallahu fikum, melihat nasib. Nasib seekor anjing kalau tidak diberi air minum bisa mati. Dia copot khufnya. Khuf, sepatunya dicopot. Turun ke sumur. Turun ke sumur. Dia ambil. Dengan khuf, tidak ada gayung, tidak ada timba. Adanya alat manual tadi, pakai khuf. Khuf diisi air. Khuf itu sepatu, Pak. Yang biasanya setinggi apa? Agak tinggi, sampai di atas mata kaki. Diisi sepatunya. Naik. Dia memanjat naik, sampai ke permukaan sumur, dia cari anjing, dan diminumkan. Maka kesungguhan dia di dalam membantu menolong apa ini binatang. Fasyakarallah, Allah bersyukur. Faghafarallah, Allah pun memberikan ampunan. Demikian Rasul SAW ceritakan dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim. Allah memiliki sifat syakar, bersyukur. Lihat, membalas kebaikan, ampunan. Demikian pula Allah mengampuni. Sebagai bentuk rasa syukurnya Allah, Allah mengampuni seorang hamba disebabkan ada duri yang ada di jalan. Kalau ada orang lewat bisa kena duri tersebut dan bisa terluka dengan sebabnya. Dia singkirkan. Ikhlas karena Allah. Faghfarallahu. Allah ampuni orang tersebut sebagai rasa syukurnya Allah atas kebaikan siapa? Hamba. Hamba berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Iya, Allah bersyukur karena orang tersebut berbuat baik kepada hambanya. Sehingga Allah ampuni na'am atas kesalahannya. Nah, maka bersyukur adalah salah satu sifat. Wallahu syakurun halim. Allah itu syakur, maha pemberi syukur. Halim lagi maha bijaksana. Nah, Allah disebut, Allah menyebutkan namanya dengan syakura. Wallahu syakur. Ya. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Dalam surat Al-Insan. Ini adalah kana lakum jazaa'a, untuk kalian balasannya. Wa kana sa'yukum mashkura, adalah usaha kalian akan dibalas oleh Allah zat yang memberikan syukur. Jadi dengan sifat syukurnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada hambanya. Maka kalau kita ingin ditambah nikmatnya, hendaklah bersyukur. Dan para ulama menyebutkan termasuk jenis bersyukur ialah tahaddus bi nikmatillah, menceritakan apa nikmat Allah. Termasuk syukur adalah at-tahaddus bi nikmatillah, menceritakan tentang nikmat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Nah, baik. selanjutnya, doa berikutnya, kalimat berikutnya disebutlah Syekh, wa idza ubtiliya sabara, dan semoga Allah menjadikan anda orang yang apabila ubtuliya diuji sabara, bersabar. Yabtali al-ibad bitabliyatihim bil masaib wa yabtalihim bil makari. Apabila diuji, yang namanya ujian atas hamba, yang pertama ialah bil masaib, dengan musibah-musibah. Ya, musibah yang menimpa harta, anak, istri, keluarga. Yang kedua, wa yabtalihim bil makarih, diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan, ketakutan, sakit, lapar, suatu yang tidak kita sukai. Yang ketiga, wa yabtalihim bil a'da min al-kuffar wal munafikin. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, ujian bisa bentuknya apa? Adanya ujian dari para musuh-musuh, baik orang kafir atau munafik. Ya, orang kafir jelas mereka akan memusuhi. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha Yahud Nasara sampai engkau Muhammad mengikuti ajaran mereka. Mereka terus melakukan makar siang dan malam. Orang kafir terus bikin makar siang dan malam sampai tidak tidur. Sementara kita santai, malah sibuk, malah terbawa sebagiannya dengan makar-makar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka sanggup tidak tidur bikin makar siang malam. Demikian pula orang munafikin, dengan berbagai macam pemahaman, pluralisme pemahaman yang menjadikan seorang menjadi lemah dalam memegang prinsip agamanya. Iya, maka ini perjuangan, ujian yang harus dihadapi, dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak disukai, atau musuh yang mengganggu kaum muslimin. Semua tadi kata Syekh, fayahtajuna ila sabri, ujian tadi dibutuhkan yang pertama sabar. Yang pertama apa? Sabar. Ujian musibah, ujian yang tidak menyenangkan, ujian datangnya musuh yang mengganggu kita, ahlul hawa, ahlul bidah, hadapi dengan sabar. Yang pertama. Yang kedua, wa'adami al-ya'as, wa'adami al-ya'asi, tidak berputus asa. Tidak berputus asa. Naam. Wa'adami al-kunut min rahmatillah, dan tidak memutuskan dari rahmat Allah. Ya. Diuji sakit, jangan bunuh diri. Bunuh diri namanya sudah memutus dari rahmat Allah. Gagal panen, obat yang seharusnya untuk nyemprot apa tadi? Hama, malah diapakan? Diminum. Ini obat penghancur hama bukan sih? Coba diminum, ternyata malah dia yang mati. Gitu, tidak sabar. Barakallahu fikum. Ahlul bid'ah menyerang, hisbiyin menyerang. Antum harus yakin dengan pertolongan Allah. Jangan tergiur dengan iming-imingnya hisbiyin, sururiyin, turasiyin. Antum harus optimis, rahmat Allah akan menang, akan sampai kepada kita kalau kita jadi ahlus sunnah. Kalau kita jadi ahlul bid'ah, rahmat Allah dicabut. Tapi kalau antum sabar di atas musibah, sabar menghadapi serangan hizbiyin, sururiyin, makar-makar mereka, tetap yakin dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa, jangan berbalik. Jadilah ahlus sunnah. Makarnya ahlul bid'ah kalah. Dan sudah dibuktikan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kita orang mukmin harus selalu ingat, orang mukmin tidak sampai terjatuh dalam satu lubang yang sama. Sudah cukuplah korban-korban hizbiyin, sururiyin menjadikan sebab sebagian da'i-da'i yang tadinya kokoh di atas sunnah, di atas manhaj, ya, ujian harta, ujian pamor dan kedudukan menjadi sebab tidak sanggup. Maka kita harus optimis. Ahlus sunnah selalu kokoh sehingga mendapatkan rahmat Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Sabar, tidak berputus asa, dan tidak memutuskan rahmat Allah. Yang ketiga, yang keempat, dihadapi dengan apa? Yasbutun ala dinim. Kokoh. Kokoh di atas prinsip agamanya. Wala yuzahzihuna ma'al fitan. Tidak yuzahzih goncang dengan fitnah-fitnah yang muncul. Muncul fitnah hajuriyin, muncul fitnah turasiyin, muncul fitnah halabiyin. Antum kokoh, tidak goyah. Muncul fitnah rojaiyin, antum kokoh. Sabar. Ahlus sunnah harus sabar. Nah, wa yastalzimun lil fitan, dan komitmen di atas agama. Tak kala muncul fitnah, muncul ujian, komitmen agaknya pegang. Diuji dengan kekurangan, jangan sampai meninggalkan prinsip agama. Sabar, ujian pasti berakhir. Iya, tidak lama ujian. Kalaupun seandainya Anda tetap bersabar, mati di atas ujian tadi, Anda mendapatkan predikat husnul khotimah. Iya. Itu lebih baik daripada diuji bangkrut, datang ke dukun. Bertanya, ini yang bisa menjadikan saya untung usahanya apa sih, Pak? Tanya ramalan. Kau bintangnya apa? Leo atau Gemini? Ramal. Ya. Ramalan-ramalan bertanya kepada para peramal tadi menjadikan sebab Anda terfitnah. Fitnah yang terjatuh Anda kepada perkara-perkara yang bisa merusak prinsip agamanya. Sabar. Bal yasbutun ala dinihim wa yasbirun ala ma yaqasuhu minal at'abi fi sabiliha. Bahkan seharusnya mereka kokoh di atas agamanya, bersabar dengan apa yang dihadapinya dari rasa letih, capek di jalan-jalan kesabaran tadi. Sabar itu kata Nabi, as-sabru diya, cahaya yang menerangi. Sabar itu kamanzilati ra's, kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu seperti kedudukan kepala. Apa ada orang hidup tanpa kepala? Hah? Ada orang hidup tanpa kepala? Tidak ada. Anda berani hidup, berani siap menghadapi apa? Segala sesuatu dengan sabar. Kaman zilati ra'as minal jasad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahu. Apabila Allah mencintai kaum, diuji. antum orang dicintai, jadi ahlu sunnah. Tentunya akan ada apa? Ujian. Ujian bermacam-macam. Ujian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Wa nabluukum bil khair wasyarri fitnah. Kami akan menguji Anda dengan khair, kebaikan dan kejelekan. Kebaikan harta, kejelekan kekurangan harta, kesenangan dan kesusahan itu ujian. Orang biasanya kalau lulus diuji, di saat diberi kesenangan apa kesusahan? Kalau diuji dengan kesusahan, astagfirullah, dosa apa aku? Istighfarnya banyak ya. Rajin ke masjid, ya Allah, saya mohon rezeki yang gampang, usaha yang lancar, biasa saya rajin ibadah, ya Allah. Lagi terceklik, lagi susah, rajin ke masjid, sehingga masjid isinya banyak orang susah, sering berdoa. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kenikmatan yang melimpah, masya Allah, nikmat yang besar tidak disyukuri. Iya, di saat dulu susah, sulit, mudah beristighfar, mudah memuji Allah, alhamdulillah, air putih juga mencukupi untuk saya. Ya, kadang orang sudah jusnya aja ada jus ini, jus itu, belum bisa alhamdulillah. Ya. Dia bisa memuji Allah tak kalah sakit saja. Masya Allah, nikmat itu mahal. Sadar. Jadi susah dan senang itu ujian. Maka seorang harus pandai menjadi orang yang didoakan oleh Syekh. Kalau diuji apa? Bersabar. Dan itu tanda baik bagi hamba. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai pada kalimat apabila Allah mencintai suatu qaum, Allah akan menguji. Faman radhiya falahu ridho. Yang ridho dengan ujian, Allah akan ridho. Waman sakhita fa alaihi sukh. Yang jengkel dengan ujian, Allah akan murka. Nah, kalau Anda diuji harus ridho. Jangan cuma syukur. Jangan cuma sabar. Sabar, ridho, syukur. Yang bisa ridho, Allah ridho. Yang jengkel dengan ujian, Allah pun murka. Sudah susah, dia murka kepada musibahnya, dimurkai juga oleh Allah. Bukan itu musibah. Musibah di atas musibah. Ketahuilah, asyadul a'zamun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Nah, sumal amsal fal amsal. Orang yang semisal, kemudian orang yang semisal. Dalam riwayat, summa solihun. Kemudian orang-orang yang soleh. Jadi kalau Anda diuji, pertanda Allah Ta'ala mencintai Anda. Kalau Anda orang soleh, maka ujiannya pun akan semakin besar. Ya? Tapi ujian itu bukan hanya menimpa. Kesusahan itu bukan hanya menimpa diri-diri orang yang soleh. Orang kafir juga mereka diuji dengan berbagai macam perkara yang menyusahkan di dunia, tapi mereka tidak dapat pahala. Namun orang mukmin, dia menjadikan ujian itu dengan sabar akan mendapatkan kebaikan. Demikian insyaallah sampai pada hadis a'dhamun nas bala'an al-anbiya wa sallallahu nabiyina Muhammad subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.